بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. والصافات صفا. Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf. فالزاجرات زجرا. Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh. Demi rombongan yang membacakan peringatan. Inna ilahakum lawahid. Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin lil-kawaakib. Sesungguhnya, kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat. Dan mereka dilempari dari segala penjuru. Duhura, walahum adzabun waqib. Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Dan mereka berkata, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? Awa abaunal awwalun. Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Qul na'am wa antum dakhirun. Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ. Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Waqifuhum innahum mas'ulun. Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya. Ma lakum la tanasarun. Mengapa kamu tidak tolong menolong? Bal humul yawma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ. Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan. Qalu bal lam takunu mu'minin. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إنا لذائقون. Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu. فأغويناكم إنا كنا غاوين. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Fa innahum yawma idzin fil 'adabi mushtarikun. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan kamu tidak diberi balasan, melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan. Fawakih wa hum mukramun. Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan. Fi jannatin na'im. Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Ala sururin mutaqabilin. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga. Bayda'a ladzatin lisyaribin. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. La fiha ghaulun wa la hum 'anha yunzafun. Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya. Wa 'indahum qasiratut tarfi'in. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Ka'annahunna baydun maknun. Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ. Maka apakah kita tidak akan mati? إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Inna hadza lahu al-fawzul 'azim. Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung. Limithli hadza faly'amalul 'amilun. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ. Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum? إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim. Innahum alfau aba'ahum dhalin. Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ. Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ. Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Nuhin fil alamin. Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadina al-mu'minin. Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Thumma aghraqna al-akharin. Kemudian, kami tenggelamkan yang lain. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya Nuh. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. Ingatlah, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam? فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. Kemudian, dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, "Mengapa kamu tidak makan?" Ma lakum la tantiqun. Mengapa kamu tidak menjawab? Faragha alaihim darban bil yamin. Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Faaqbalu ilaihi yazifun. Kemudian mereka, kaumnya datang bergegas kepadanya. Qala ata'buduna ma tanhitun. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?" Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Dan apa yang kamu perbuat itu? Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka berkata, "Buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu." Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim." قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidhbhin 'azhim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya, ada yang berbuat baik, dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Dan sungguh, kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ. Dan kami tolong mereka, sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Dan kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Musa wa Harun. Selamat sejahtera bagi Musa dan Harun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahuma min ibadina al-mu'minin. Sungguh, keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. Patutkah kamu menyembah Ba'i dan kamu tinggalkan Allah, sebaik-baik pencipta? Allah Rabbakum wa Rabb abaikumul awwalin. Yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Tetapi mereka mendustakannya, Ilyas. Maka sungguh, mereka akan diseret ke neraka. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ilyasin. Selamat sejahtera bagi Ilyas. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadina al-mu'minin. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Wa inna Lutan laminal mursalin. Dan sungguh, Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul. إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. Ingatlah ketika kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, bersama-sama orang yang tinggal di kota. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. Dan sesungguhnya kamu, penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan pada waktu malam, maka mengapa kamu tidak mengerti? وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ. Kemudian untuk dia, kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. Dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Sehingga mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka anak laki-laki? Am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun. Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan, sedangkan mereka menyaksikannya? Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya, mereka benar-benar mengatakan, waladallahu wa innahum lakadhibun. Allah mempunyai anak, dan sungguh, mereka benar-benar pendusta. Ashtafal banati alal banin. Apakah dia Allah memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki? Ma lakum kaifa tahkumun. Mengapa kamu ini? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Afala tadhakkarun. Maka mengapa kamu tidak memikirkan? Am lakum sultanum mubin. Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas? Fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin. Kalau begitu, maka bawalah kitabmu jika kamu orang yang benar. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Dan mereka mengadakan hubungan nasab keluarga antara dia, Allah, dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Fa innakum wa ma ta'budun. Maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu, ma antum alaihi bifatinin. Tidak akan dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Illa man huwa salil jahim. Kecuali orang-orang yang akan masuk ke neraka Jahim. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Dan tidak satu pun di antara kami malaikat melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. Dan sesungguhnya kami selalu teratur dalam barisan dalam melaksanakan perintah Allah. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. Dan sungguh kami benar-benar terus bertasbih kepada Allah. Wa in kanu la yaqulun. Dan sesungguhnya mereka orang kafir Mekah benar-benar pernah berkata, "Law anna 'indana dzikran minal awwalin." Sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang dahulu. Lakunna ibadallahil mukhlasin. Tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa. Fakafaru bih, fasawfa ya'lamun. Tetapi ternyata mereka mengingkarinya, Al-Quran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. Dan sungguh, janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi Rasul. Innahum lahumul mansurun. Yaitu, mereka itu pasti akan mendapat pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya, bala tentara kami itulah yang pasti menang. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka sampai waktu tertentu. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. Dan perlihatkanlah kepada mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. Maka apakah mereka meminta agar azab kami disegerakan? فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah engkau dari mereka sampai waktu tertentu. Dan perlihatkanlah, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Wasalamun alal mursalin. Dan selamat sejahtera bagi para rasul. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.